hati, sampai hati kau tinggalkan aku sendiri. Tanpa berkata kau berlalu pergi. Baiknya berterus terang jika ada yang lain. Usah kau sedih.